صلي وسلم دائما إيمان على مدى صلي وسلم دائما إيمان على مدى والآلي والأسر بمن قد وعد والآلي والأسر بمن قد وعد Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo jaluk tunggu wacan Quran ajan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli wasalim dan iman ala mada soli wasalim dan iman ala mada wal ali wal asa biman kod wada wal ali wal asha biman kod wada kepaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang pojo mangan tinggalanku lamun aku bisa paling ning alam donya bakal tak ringkas di donya ku sing isi ono soli wasalim dan iman ala mada soli wasalim dan iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wada wal ali wal ashab iman qad wada Salli wa salim da iman ala mada Salli wa salim da iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wada wal ali wal ashab iman qad wada saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk tunggu wacan Quran ajan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli wasalim da iman ala mada soli wasalim da iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wada wal ali wal ashab biman qad wada kepaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang pojo mangan tinggalanku lamun aku pisong malineng alam donyo bakal tak ringkesi donyo ku sing isi ono soli wa salim da iman ala mada soli wa salim da iman ala mada wan ali wal ashabi man qad wada wan ali wal ashabi man qad wada.